الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فضل من أعزنا الله يكم kita melanjutkan pembacaan kitab Ithaful Qari bi Ta'liqat ala Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah. Kita baca pada bab yang baru. Qala al-Allamah Shalih bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullahu taala al-imanu bil mizan. Mengimani timbangan amalan pada yaumul qiyamah. Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala wal imanu bil mizani yaumal qiyamati. Dan diantara prinsip-prinsip ahli sunnah adalah wajib mengimani dengan timbangan amalan pada yaumul qiyamah. Yuzanu fihil khairu wa syarru, akan ditimbang padanya kebaikan dan kejelekan. Lahu kifatani, dan dia memiliki kifah, yaitu yang tempat diletakkan di sana timbangan, sesuatu yang ditimbang. Walahu lisanun, dan dia juga memiliki lisan. Memiliki lisan, tempat untuk mengukur mana yang berat. Barakallahu fikum. Qala Syekh Shalih bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah, min masail al-aqidati, diantara masalah-masalah aqidah ahli sunnah yang wajib diimani oleh kita semuanya adalah al-imanu bil-mizan. Mengimani hari penimbangan atau mengimani penimbangan amalan-amalan, timbangan amalan-amalan. Alat untuk menimbang amalan. Alladzi tuzanu bihi a'malul ibad yaumal qiyamati, yang akan ditimbang dengannya amalan-amalan para hamba pada yaumul qiyamah. Hal ini terkait dengan al-mizan, disebutkan dalilnya dari al-kitab wa sunnah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal waznu yawma idhinil haqqu, dan timbangan pada hari itu pasti dan pasti terjadi. Ditimbangnya amalan-amalan seorang hamba. Faman thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang berat timbangan-timbangannya, amal baiknya, faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Waman khaffat mawazinuhu, barang siapa yang ringan timbangan-timbangannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum bimakanu biayatina yadhlimun, maka mereka-mereka itulah orang-orang yang membuat rugi diri mereka sendiri. Karena sebab apa-apa yang dulu mereka mendustakan ayat-ayat kami. Surat Al-A'raf ayat 8 sampai 9. Disebutkan di sini, wal waznu yauma idzinil haqqu, dan timbangan amalan pada hari kiamat itu betul-betul hak. Betul-betul terjadi. Hakiki. Ya, bukan seperti yang ditakwil oleh kaum Aqlaniyun, Mu'tazilah dan yang selisihnya. Oh, itu maksudnya keadilan Allah. Yang dimaksud adalah keadilan Allah, kata mereka. Maka ini keyakinan yang salah. Yang benar betul-betul ada timbangan, alat untuk menimbang. Wal waznu yawma idzinil haqqu, betul-betul hak terjadi. Ya, kemudian ada dua golongan di sini yang faul faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan-timbangan amal baiknya dari timbangannya itu bisa berat, bisa ringan. Yang amal baiknya berat, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Waman khafat mawazinuhu, barang siapa yang ringan amalan timbangan amalan kebaikannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, maka mereka itu orang yang membuat rugi diri sendiri. Sama sekali Allah tidak dirugikan ketika bimakanu bi ayatina yadzlimun, ketika mereka berbuat zalim terhadap ayat-ayat kami, tidak mau beriman dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Demikian juga dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-103, ayatnya serupa tapi dengan perbedaan redaksi. Ya. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khafat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Barang siapa yang berat amalan, berat timbangan-timbangan kebaikannya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Barang siapa yang ringan amalan-amalan kebaikannya, lebih berat kejelekannya, maka mereka adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Mereka fi jahannam khalidun. Mereka di dalam neraka jahannam, mereka kekal. Idza thaqula mizanul hasanati sa'idal 'abdu. Maka kalau berat amalan timbangan seorang hamba, maka dia akan berbahagia. Beruntung. Fa idzan akasa, kalau sebaliknya, wa thaqulatis sayyi'atu, yang berat justru kejelekannya, halakal 'abdu, hamba akan binasa. Subhanallah. Ini keadaan penimbangan amalan pada yaumul qiyamah. Demikian juga dalam surat Al-Qari'ah ayat yang ke-6 dan seterusnya sampai ayat yang ke-11. Allah Azza wa Jalla menyatakan, fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshatir radiyah. Maka adapun orang-orang yang berat amalan, berat timbangan-timbangan kebaikannya, fahuwa fi isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi di surga. Kehidupan yang diridhoi. Wa amma man khaffat mawazinuhu, barang siapa dan barang siapa yang ringan timbangan-timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan dimasukkan ke dalam hawiyah. Ya. Hawiyatun. Apa itu hawiyatun? Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api neraka yang sangat panas menyala. Hadza min adlillahi azza wa jal, ini diantara bentuk keadilan Allah azza wa jal. Annahu yuwazinu baina hasanatihim wa sayyiatihim, bahwasanya Allah azza wa jalla akan menimbang antara amalan baik para hamba dan amalan jelek para hamba. Fi mizanin yarawnahu, dengan timbangan yang mereka sendiri bisa melihatnya. Timbangan yang mereka bisa melihatnya. Mizanin mahsusin, timbangan yang betul-betul nyata. Bukan timbangan fiktif, bukan makna keadilan sebagaimana yang diyakini oleh ahlul bidah. Ya, tapi timbangan yang nyata. Lahu kifatan, dia memiliki daun timbangan, tempat diletakkannya apa? yang mau ditimbang itu namanya kifah. Ya. Barakallahu fikum. Demikian juga kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, walahu lisan. Timbangannya juga punya lisan, punya yang biasa untuk mengukur. Ya, kalau sudah rata, lisannya datar, sama-sama. Kalau sudah lebih berat, lisan yang satu turun. Barakallahu fikum. Tudu'u al-hasanatu fi kifatin wa sayi'atu fi kifatin. Diletakkan amalan-amalan kebaikan di daun timbangan yang satu, diletakkan amalan-amalan kejelekan di daun timbangan yang lainnya. Kama dalla ala dzalikal kitab wa sunnah, sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh al-kitab wa sunnah. Barakallahu fikum. Begitu banyak dalil-dalil yang menjelaskan akan timbangan yang mahsus. Mizanun mahsusun. Timbangan yang nyata. Yang dilihat oleh orangnya. Barakallahu fikum. Ya. Khilafan lil mu'tazilati alladzina yaqulun al murad bil mawazin ya wal mizan iqamatul adl. Hal ini berbeda dengan keyakinan Mu'tazilah, ahlul bidah, yang mana mereka mengatakan yang dimaksud dengan mawazin atau mizan, timbangan, itu adalah betul-betul ditegakkan keadilan. Kata mereka, yang dimaksud adalah betul-betul ada keadilan nanti pada yaumul qiyamah. Ditegakkan keadilan. Bukan benda timbangan yang dipakai untuk menimbang para amalan-amalan hamba. Ya. Wa illa falaysa hunaka mizanun mahsusun. Kata mereka, maka tidak ada di sana timbangan yang nyata. Timbangan yang bisa dilihat, yang bisa diindra. Tidak ada, kata Mu'tazilah. Bina'an ala madhabihim al-batili. Hal ini dibangun di atas madhab mereka yang batil. Ya, li'annahum ya'tamiduna ala uqulihim, karena mereka bersandar dengan akal-akal mereka. Wala ya'tamiduna ala nususi, mereka tidak bersandar dengan dalil-dalil. Subhanallah. Bedanya ahlu sunnah dengan ahlul bidah. Kalau ahlul bidah bersandar dengan hawa nafsu. Kalau ahlu sunnah, bagaimana dalil menyatakan itu yang diimani? Bagaimana dalil menjelaskan itu yang diimani? Kalau dalil menyebutkan timbangan demikian-demikian, nyata, ya, maka diimani apa adanya. Barakallahu fikum. Fal mizanu hakiki. Mizan, timbangan, betul-betul hakiki. Lahu kifatan kama ja'a fil hadis sahih. Dia memiliki dua daun timbangan sebagaimana yang datang dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Qauluhu, kata al-Imam Al-Barbahir rahimahullah, yuzanu fihi al-khair wa syarr. Akan ditimbang di dalamnya kebaikan dan kejelekan. Ay al-hasanat wa sayyiat, amalan-amalan baik, amalan-amalan buruk. Jadi setiap amalan yang dilakukan oleh seorang hamba itu akan dicatat. Setiap amalan yang dilakukan oleh seorang hamba dicatat. Ya, malaikat yang duduk di kanan dan di kiri mengawasi, mencatat senantiasa dari amalan-amalan setiap tiap hamba. Baik, nanti pada yaumul qiyamah amalan tersebut akan dikeluarkan dan kemudian ditimbang. Dan Allah Azza wa Jalla maha mampu untuk itu. Qauluhu lahu kifatan wa lahu lisan. Dia memiliki daun timbangan. Ya, lahu kifatan kama ja'a fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis. Tud'ul hasanatu fi kifatin wa sayyi'atu fi kifatin kama fi hadisil bitaqati. Diletakkan amalan baik di satu daun timbangan, diletakkan amalan yang jelek di daun timbangan yang lainnya. Sebagaimana ma'ruf dalam hadis al-bitaqah, hadis kartu yang tertulis di sana, la ilaha illallah. Ya, ada seorang yang barakallahu fikum memiliki catatan amalan 99 lembar. Ya. Setiap lembarnya sejauh mata memandang. Ya. Kemudian dia dalam keadaan sudah berputus asa. Ya. Tapi kemudian dikatakan kepada orang tersebut, innaka la tudzlamul yauma. Sekarang hari ini kamu tidak akan dizalimi. Ketika dia sudah putus asa melihat catatan amal 99 lembar berisi amalan kejelekan-kejelekan. Ya. Kemudian apa? Diletakkan ya tudau sijillatu fi kifatin. Ya, kemudian apa? Dikeluarkan sebuah kartu. Ya. Dikeluarkan sebuah kartu tertulis di dalamnya la ilaha illallah. Tertulis di dalamnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka orang tadi mengatakan, "Ya Rob, ya. Ma bi hadhihi atau bi hadhihi al-bitaqah min hadhihi sijillat." Ya Allah, bagaimana nilai kartu yang kecil, selembar kartu yang kecil ini dibandingkan lembaran-lembaran dosaku yang 99 lembar. Ya, maka kemudian apa? Tudau asijilat fi kifatin wa albidhaqatu fi kifatin ya ma'alaj bihinna ya albidhaqah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kemudian diletakkan lembaran-lembaran amalan yang 99 lembar tadi di daun timbangan. Diletakkan kartu kecil yang bertuliskan la ilaha illallah di daun timbangan yang lainnya. Ternyata lebih berat turun ya kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Sehingga apa? Ini yang menunjukkan bahwasannya betul-betul kifah-kifah ada tempat untuk meletakkan yang mau ditimbang. Ya. Hanya saja barakallahu fikum timbangannya tidak mungkin mau bisa digambarkan dengan timbangan-timbangan yang ada di dunia. Ya, yang jelas kita mengimani apa adanya. Hakikatnya kita belum pernah melihatnya. Ya. Hanya saja kita menetapkan bahwasannya al-mizan hissi timbangannya itu betul-betul nyata, bukan timbangan yang maknawi. Ya, karena disebutkan tadi ada bitokoh yang ditimbang, kartu kecil bertuliskan la ilaha illallah untuk ditimbang dengan 99 catatan. Fi qissatil ladzi lahu 99 sijilla, tentang kisah orang yang memiliki 99 lembar catatan dosa. Kullu sijillin min hamadal wasar, setiap lembarnya itu sejauh mata memandang. Mamlu'un bisayyi'at, penuh dengan catatan dosa. Fayaqulu la halaka min hasana, ditanya orang tadi, apa kamu punya amal kebaikan? Fayaqulu la, ya Rab, saya enggak punya amalan kebaikan wahai Rab. Ya, fayata'azzamu hadhihi shahaifal kabirah, orang ini menganggap betapa besarnya lembaran-lembaran yang sejauh mata memandang, jumlahnya 99 lembar. Ya, subhanallah, dalam keadaan apa engkau, apa orang ini sudah berputus asa. Ya, wayaqulu, dalam keadaan apa orang tadi mengatakan la ya rabbu, apa tidak wahai rabbku, saya tidak memiliki amalan kebaikan. Fayuqalu bala, dikatakan kamu bahkan punya amalan kebaikan. Innaka la tudlamu indana, ya kamu sekarang tidak akan dizalimi. Laka hasanah, ternyata kamu memiliki kebaikan. Hasanah, satu kebaikan. Ya, hayu tabi bi taqatin fiha syahada an la ilaha illallah, syahada anna Muhammadar Rasulullah. Tertulis di situ dalam kartu kecil bertuliskan dua kalimat syahadat. Fatudau fi kifatin, fatudau sijillat fi kifah, faturajjahu al-bitaqah. Lalu diletakkan yang lembaran-lembaran itu di daun timbangan, kartunya juga diletakkan di daun timbangan, ya, fatarajjah. Akhirnya lebih berat kartunya tadi, ya, watatisyu sijillat, itunya terangkat ke atas, catatan dosanya yang 99 lembar, ternyata terangkat ke atas, ya, ringan, lebih berat catatan atau lebih berat amalan kebaikannya, yaitu kalimatut tauhid. Ini juga dalil bahwasanya tauhid itu adalah perkara yang paling berat timbangannya, perkara yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan yang dari sinilah yang kita harus memusatkan untuk kita ya mempelajarinya dan mengamalkan konsekuensi-konsekuensi daripada tauhid. Barakallahu fikum. Ya, ketika tauhid yang murni yang tidak rusak, tauhid yang murni yang tidak rusak ternyata akan bisa menjadi sebab ya lebih beratnya amalan tauhid ini dibandingkan dengan catatan-catatan dosa yang jumlahnya begitu banyak begitu besar. Fayadkhulul jannata, maka dia kemudian masuk ke dalam surga. Subhanallah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Tauhid adalah perkara yang paling penting yang harus kita senantiasa perhatikan. Jangan sampai tauhidnya rusak, tauhidnya cacat, apalagi sampai hilang batal dengan pembatal-pembatal ketauhidan. Ya, barakallahu fikum. Hadza dalil ala anna hunaka kifataini li hadzal mizani. Ini adalah dalil kalau mizan timbangannya memiliki dua daun timbangan. Ya, dua daun timbangan yang biasa diletakkan padanya apa-apa yang mau ditimbang dari amalan-amalan dan seterusnya. Ya, tudau fihi fihal amalu yaumal qiyamati, akan diletakkan padanya amalan-amalan seorang hamba. Subhanallah. Ya, walahu lisanun, demikian juga timbangannya punya lisan. Apa itu lisan? Ya, bukan lisan maksudnya bisa untuk berbicara timbangannya. Tapi lisan di sini, lisanul mizan ma'rufun indana, sudah dikenal di sisi manusia. Yusammunahu qalbal mizan. Alladhi yamilu ya yamnatan aw yasratan, yaitu yang dia biasa bergeser-geser condong ke kanan atau ke kiri. Ya, fa idza tasawatil kiffatan ihtadala qalbul mizan. Kalau sudah sama ya timbangannya, kalau lagi nimbang jualan kan harus sama kanan kiri ya. Tayib, maka akan seimbang. Yang namanya apa? Qalbul mizan, jantungnya timbangan. Ada yang mengatakan jantung timbangan kalau orang-orang Arab, ya, kalau mengatakan lisannya. Ya, fa idza tarajjahat kifah ma'al qalbu. Kalau ternyata satu lebih berat, maka dia tidak akan sama, akan geser. Ya, barakallahu fikum. Ini yang namanya lisan. Ya, dan itu akan menunjukkan mana yang lebih berat. Amalan-amalan seorang hamba itu akan ditampakkan semuanya dan akan diperlihatkan semuanya, sekecil apapun. Ya, Allah Azza wa Jalla menyebutkan apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa yang beramal sekecil biji zarah berupa kebaikan, dia akan melihat apa yang telah diamalkan, dia akan kembali melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Barang siapa yang beramal daripada amalan kejelekan ya, semisal biji zarah, maka dia pun nanti akan melihatnya pada yaumul qiyamah. Baik. Fadhal liman rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga terkait dengan timbangan ini. Para ulama menyebutkan, kita bacakan sedikit faedah dari Syekhullah Sitiyah Syekh Nusaimin rahimahullah. Bahwasanya para ulama menyebutkan, ada yang menyebutkan bahwasanya yang ditimbang itu adalah amalannya. Amalan yang akan ditimbang pada yaumul qiyamah. Bahwasanya amalan nanti pada yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan Allah wujudkan menjadi sesuatu yang bisa ditimbang. Ya, dan ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sana juga ada yang berpendapat yang ditimbang itu catatan amalannya, seperti hadis Bitaqah tadi. Hadis Bitaqah yang memiliki catatan 99 lembar berupa dosa, ditimbang catatan amalannya shohaif atau sijilat yang madal basar, sejauh mata memandang tis'ata wa tis'ina sijilat, jumlahnya 99 lembar catatan dosa. Jadi itunya yang ditimbang. Ya, dengan bitaqah kalimat yang tertulis, kartu yang tertulis di dalamnya la ilaha illallah. Tayyib. Ya. Ini ada yang berpendapat seperti itu juga, catatan amalannya. Tayib. Di sana juga ada yang menyebutkan yang ditimbang adalah orangnya, manusianya. Seperti tentang kisahnya sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika beliau radhiyallahu taala anhu sedang memetik kayu siwak, tiba-tiba tersingkap betis beliau oleh angin. Setelah itu para sahabat melihat kecilnya dua betis beliau, mereka pada tertawa. Para sahabat mentertawakan kecilnya dua betis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Maka Rasulullah SAW berkata, bersabda, mimma tadhakun, apa yang kalian tertawakan? Qawlu min dikati saqaihi, ya Rasulullah, kami tertawa karena dua betisnya Ibnu Mas'ud yang kecil tadi. Maka Rasulullah SAW menyatakan, falladhi nafsi biyadihi lahuma fil mizani athqalu min uhudin. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh kedua betisnya ini itu lebih berat daripada gunung Uhud. Sehingga dua betisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ketika ditimbang ternyata lebih berat daripada gunung Uhud. Ya, kenapa? Karena ketakwaan dan keimanan yang ada pada beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Sehingga di sana beberapa riwayat menjelaskan, ya, ada yang ditimbang amalannya. Ya, ada yang ditimbang amalannya, ada juga yang ditimbang catatan amalannya, ada yang juga ditimbang badannya. Ya, ada yang ditimbang apa? Badannya. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadis yang lainnya, yu'ta bi rajulin saminin. Ya, akan didatangkan seorang laki-laki yang sangat gemuk badannya. Ya, ternyata apa? La ya'dilu janaha ba'ulatin. Ternyata ketika ditimbang pada yaumul kiamah, ternyata bobotnya orang tadi itu tidak lebih berat daripada selembar sayap nyamuk. Ya, subhanallah. Di sini menunjukkan bahwasanya yang menjadi apa? Ada yang ditimbang orangnya. Ya, ada yang ditimbang orangnya. Terus kalau orangnya bertakwa kayak Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, walaupun kecil betisnya, ternyata lebih berat daripada gunung Uhud. Sebaliknya, kalau ternyata orangnya tidak bertakwa, as'alul afiyah, ya, walaupun besar badannya, ternyata tidak lebih berat daripada selembar sayap nyamuk. Ya, ini diantara barakallahu fikum, apa perkara yang disebutkan oleh para ulama terkait apa saja yang ditimbang. Hanya saja Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau menyebutkan sebagian para ulama, ya, menjamak bahwasanya inna minan nasi man yuzanu amaluh, ada di antara manusia yang ditimbang amalnya. Ada yang ditimbang apa? Amalnya. Ya, barakallahu fikum. Padahal kita tahu yang namanya amalan di dunia itu ternyata enggak bisa dilihat. Amalan itu perkara yang maknawi. Ya. Amalan itu perkara sifat yang ada pada seseorang. Orang baru sholat, orang baru berpuasa, orang baru baca Al-Quran, dan seterusnya. Amalannya mana ada wujudnya, mana ada bentuknya. Ya, terus gimana nanti ditimbang pada yaumul qiyamah? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, inna Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yaj'alu hadhil a'mal ajsaman. Allah azza wa jalla nanti akan menjadikan amalan-amalan hamba ini menjadi punya jisim, punya bentuk. Ya, walaysa hadza bighrib ala qudratillah. Ini bukan hal yang aneh bagi kekuasaan kemahakuasaan Allah azza wa jalla. Ya, jadi amalan ketika di dunia memang hal yang maknawi, enggak bisa dilihat, enggak bisa ditimbang ketika di dunia. Tapi nanti pada yaumul kiamah Allah azza wa jalla Maha mampu. Ya. Dan ini Allah azza wa jalla akan wujudkan dalam bentuk yang punya jisim amalan tersebut. Sehingga dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW menyebutkan apa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati, ya, apa? Bi ujurin, ya, bi salatin, wa siyam, wa sadaqatin mithlul jibal. Ada orang yang datang pada yaumul qiyamah membawa pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah, pahala amalan saleh seperti gunung-gunung, jibal, jamak dari jabal. Pahalanya kayak gunung-gunung besar. Sehingga pahala puasa, salat dan seterusnya bisa nanti didatangkan dalam wujud apa? Jisim, kayak gunung-gunung yang begitu besarnya. Demikian juga Allah Azza wa Jalla mampu. Ya, wa huwal maut, kata Syamlul Zemin, lahu nadhir. Ada juga yang serupa itu, ya ini tentang al-maut, kematian. Fa innahu yuj'al ala surati kabshin. Nanti pada yaumul qiyamah, kematian itu Allah akan wujudkan dalam wujud seekor domba. Wa yudhbahu bainal jannati wan nar, dan akan disembelih di antara surga dan neraka. Ya, subhanallah. Ya, ini ketika apa? Orang ahlul jannah sudah masuk surga. Penduduk surga sudah masuk surga. Penduduk neraka sudah masuk neraka. Setelah itu Allah wujudkan kematian dalam wujud apa? Domba. Setelah itu disembelih di antara surga dan neraka. Dua-dua penghuninya melihat. Ya, dalam keadaan apa? Kepada ahlul jannah. Ya, wahai ahlul jannah, enggak ada lagi kematian. Maka ahlul surga, penduduk surga akan semakin berbahagia dan berbahagia. Sebaliknya penduduk neraka ketika tidak ada lagi kematian, sudah disembelih oleh Allah Azza wa Jal, maka semakin menderita dan semakin bersedih. Baik, ini nazirnya. Ini yang serupa itu. Kematian di dunia enggak ada wujud. Tapi nanti pada yaumul kiamah, dalam hadis yang sahih, Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan kematian itu akan bisa diwujudkan dalam bentuk seekor domba yang disembelih di antara surga dan neraka. Demikian juga amalan-amalan seorang hamba. Ya, itu akan bisa Allah wujudkan dalam wujud yang bisa ditimbang. Baik. Ya, jadi ada sebagian manusia yang amalnya ditimbang. Wa minan nas man yuzanu suhaifu amalihi. Di antara manusia ada yang ditimbang lembaran catatan-catatan amalannya. Wa minan nas man yuzanu huwa bi nafsi. Ya, ada yang ditimbang di antara manusia orangnya, ya. Orangnya. Baik. Fadali man azinallahu yakum. Ya, ini pendapat sebagian ulama. Ada juga para ulama yang lainnya yang menyebutkan yang dimaksud dengan amalan soleh di sini adalah yang ditimbang adalah apa? Catatan-catatan lembaran-lembaran amalan solehnya. Ya, kenapa? Ketika pada yaumul qiyamah, wa nukhriju lahu yaumul qiyamati kitaba yalqauhu mansyura. Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yauma 'alaika hasiba. Ya, kami akan keluarkan padanya catatan-catatan apa? Amalan-amalan ketika dia lakukan di dunia. Iqra kitabaka, dalam keadaan terbuka catatannya, bacalah catatan amalanmu. Kafa bi nafsika al-yauma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu yang menghisab dirimu sendiri. Ya, akan diingatkan hari ini engkau melakukan ini, hari ini engkau melakukan ini dan seterusnya, ya, semuanya terlihat. Dan ini menurut sebagian para ulama, ini yang ditimbang nanti. Ya, wa yabqa waznu sahibil amal fayakunu li ba'din nas. Sehingga ada sebagian orang yang ditimbang adalah apa? Badannya itu sendiri. Ya, tapi kata Syekh, walakin inda ta'ammul najid anna aktsara nusus tadullu ala anna alladhi yuzan wal amal. Tapi ketika kita perhatikan, dari dalil-dalil, kebanyakan daripada dalil-dalil itu ternyata menunjukkan bahwasanya yang ditimbang itu adalah amalan. Amalannya. Ya, wa yakhussu ba'dun nas atau yukhassu ba'dun nas, dikhususkan sebagian orang kayak Ibnu Mas'ud, kayak tadi rajulun yang samin, ya, orang yang gemuk tadi dan seterusnya, ada yang ditimbang orangnya. Taib fatuzanu sahaiful amal, ada yang ditimbang apa? Barakallahu fikum, lembaran-lembaran catatan amalannya. Aw yuzanu huwa nafsu, atau ditimbang dia sendiri, orangnya itu sendiri. Jadi ini kondisinya masing-masing, ada yang ditimbang orangnya, ya, ada yang ditimbang lembaran-lembaran amalnya, tapi yang kebanyakan daripada dalil-dalil yang menunjukkan yang ditimbang itu adalah amalan-amalannya, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah di antara akidah ahli sunnati wal jamaah yang wajib diyakini. Wallahu a'lam bissawab. Matifuna, insyaallah kita lanjut bismillah di waktu akan datang. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.